sayang. Semua cinta hanya untukmu seorang. Tapi mengapa setelah aku benar-benar mencintaimu dan kau pergi menjauh? Apa salahnya padamu? Maafkan aku yang tak mungkin bisa. Sungguh ku tak mampu untuk menerima cinta sucimu tak pantas. Serahkan kasih dan sayang, semua cinta.